Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Baik. Faqad yakhruju al-amru 'anil wujub wal fawriyah li dalilin yaqtadi dhalik. Wa yakhruju 'anil wujub ila ma'anin minha hadha al-an. Iya. Alladhi akhadna. Ayna. Nah, terkait dengan yang pertama ini juga ada tambahan terkait dengan al-ishad fit tabayu. Dalam syarah juga Syekh menyebutkan penting dibedakan apabila transaksi itu untuk kepentingan pribadi ya, atau untuk kepentingan orang lain. Artinya kalau untuk kepentingan pribadi tidak ada kaitannya dengan kepentingan orang lain, ini milik pribadi, transaksi itu milik pribadi, ya, lebih bebas kan begitu. Nah, kul wahid mukhayyar, lahu khiyar. Tapi saya mengatakan, lakin idha kunta waliyan ala mal yatim, tapi jika posisi Anda sebagai wali anak yatim, nah, transaksi itu terkait dengan harta anak yatim. Kata Syekh, fahuna naqul innal ishad wajib. Walakin idha kunta waliyan ala mali yatimin, fahuna naqul innal ishad wajib. Khususan fil umuril khatirah, allati laha sya'an. Khususan fil umuril khatirah, allati laha sya'nun. Ya, khususnya pada harta-harta yang besar nilainya, ya, yang berisiko tinggi, bisa hilang ya jika tidak ada persaksian. Nah, jadi butuh kehatian yang tinggi, di sini diwajibkan. Baik. Yang kedua, tsani, al-ma'na tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Wala syai' al-alama al-usuli al-faqih Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. الثاني الإباحة وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور مثاله بعد الحظر قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاة من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعد يوم العيد بعدها على بعض. طيب. Yang kedua, makna wajib bisa keluar ke makna الإباحة pembolehan. وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جواب لما يتوهم أنه محظور. Mayoritasnya yang datang ya dalam bentuk ini, yakni perintah keluar dari perintah bersifat wajib ke perintah yang bersifat ibahah, pembolehan, apabila datang setelah larangan ya. Hadar itu adalah larangan, atau datang sebagai jawaban atas sesuatu yang disangka perkara itu terlarang. Jawaban atas suatu perkara yang disangka terlarang. Nah, dua ini. Ya. Datang perintah itu setelah larangan. Berarti menunjukkan pembolehan. Atau perintah itu datang sebagai jawaban atas sesuatu yang disangka perkara itu terlarang, berarti itu pembolehan. Begitu. Nah, dicontohkan perintah yang datang setelah hadar, setelah larangan, ayat wa idza halaltum fastadu. Nah, jika kalian sudah ya sudah tahallul dari ihram, maka silakan berburu. Nah, perintah istiad di sini, berburu di sini, lil ibah pembolehan. Kenapa liuku'i ba'dal hadirin mustafadi min qawlihi? Karena perintah istiad itu jatuh setelah larangan, ya, ba'dal hadirin mustafadi min qawlihi, setelah larangan yang dipetik dari ayat غير محل الصيد وأنتم حرم. غير محل الصيد وأنتم حرم. Ya, dalam keadaan tidak menghalalkan perburuan sementara kalian sedang berihram. Tayyib. Yani ayat ini merupakan dalil dilarangnya berburu saat berihram. Ketika dikatakan wa idza halaltum fastadu, berarti setelah perintah fastadu bukan mewajibkan berburu, tetapi dibolehkan berburu. Ketika berihram dilarang, setelah berihram boleh. Kembali ke asal, yaitu boleh. Nah, coba lihat ini ayatnya dari awal apa ini? غير محل الصيد وأنتم حرم. Terus. Nah. غير محل الصيد وأنتم حرم. Ya. غير. Mansub ya. Nah. Yakni. Dalam keadaan. Dalam keadaan. Tidak menghalalkan as-sayid perburuan, wa antum al-wawu haliyya, sementara kalian sedang berihram. Baik. Jelas. Kemudian, contoh jawaban terhadap sesuatu yang disangka itu mahdzur, yakni muharram, terlarang, haram. If'al wa la haraj. Hadis muttafaq alaih. Kerjakanlah dan tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, yang tidak ada dosa padanya, tidak ada kesalahan padanya. Sebagai jawaban dari Nabi alaihi salatu wassalam, man sa'aluh, terhadap mereka yang bertanya kepada Nabi fi hajjatil wada', pada hajjatil wada', an taqdimi af'alil hajj, ya, tentang mendahulukan na'am gerakan-gerakan, amalan-amalan haji, manasik haji, satu dengan yang lainnya, ya, antara menyembeli haji di hari, di tanggal 10 Dzulhijjah, yaum Mina, ya, di Mina, antara menyembeli haji, melempar jamrah, dan mencukur rambut, atau memendekkan yang mana yang didahulukan atas yang lainnya. Itu ditanyakan kepada Nabi, Nabi mengatakan if'al wa la haraj, lakukan dan tidak ada masalah. Ya, meskipun terbolak-balik, ya, tidak ada masalah. Naam. Tentang taqdim al-af'al haj allati tuf'alu yawm al-'id, yang dikerjakan di hari Id. Artinya hari Id itu tanggal 10 Dzulhijjah di Mina. Naam, itu bertepatan dengan hari Id. Ya. Tetapi kan orang-orang yang berhaji tidak melakukan Id. Mereka tidak ada Id-nya. Naam, dan ini salah satu kesalahan Ibn Hazm. Nah, dalam kitabnya, ya, yang dikarang tentang haji, Ibn Hazm menyangka orang melakukan perayaan Id di Mina. Nah, ulama memberi udzur karena Ibn Hazm tidak pernah berhaji. Barangkali karena tidak pernah berhaji, jadi beliau tidak faham. Nah, menyangka ada salat Id di Mina, padahal tidak ada. Mereka tidak salat Id. Nah, Ibn Hazm keliru, ya. Dan ulama memberi udzur, mungkin sebabnya karena dia tidak pernah berhaji. Nah, jadi maksudnya yaum al-id ini maksudnya bertepatan tanggal 10 Dzulhijjah. Bukan berarti mereka merayakan id di sana. Nah, karena mereka sibuk dengan apa? Sebagian id adalah mereka melakukan manasik haji, lempar jamrah, aqabah. Nah, mereka menyembeli hari, mereka mencukur atau mengkas rambut. Nah, itu af'al haji hari itu, allati tuf'alu yawm al-'id ba'du 'ala ba'd. Tayyib. Allati taf'alu yawm al-'id ba'daha 'ala ba'd. Jadi ba'daha ini ma'tuf kepada atau mengikut na'am tadi kepada af'ali. Na'am. An taqdimi af'alil hajj allati tuf'alu yawm al-'id. Na'am. Kemudian kembali ke taqdimi af'alil hajj ba'daha 'ala ba'd. Ini badalnya sepertinya. Na'am. Adapun allati tuf'alu yawm al-'id ini na'at. Na'at sifat menyifati af'alul an taqdimi af'alil hajj. Af'al hajj ini apa? Disifati dengan allati tuf'alu yawm al-'id, yang dikerjakan di hari Id. Kemudian af'alil hajj beribadal ba'daha 'ala ba'd. Nah. Sebagian atas sebagian yang lain. Iya, jadi hakikatnya an taqdimi ba'dhi af'alil hajj an ada ba'd, an taqdimi af'alil hajj ba'daha 'ala ba'd. Hanya saja diselingi dengan na'at allati tuf'alu yawm al-'id. Difaham ya? Nah. Jadi supaya tidak bingung ba'daha. Ha ini kembali ke af'alil hajj. Jadi ini tabi' secara i'rab kepada af'alil hajj. Nah, ba'daha 'ala ba'd. Baik. Ini sebagai ta'liq di sini, yaitu ta'liq atas yang pertama. Nah. Ta'liq atas yang pertama yaitu idza warada ba'dal hadri. Nah, idza waqa'a ba'dal hadri, di sini kan Syekh mengatakan lil ibahah. Nah, al-liqu alaihi القول بأن ما يقع بعد الحضر للإباحة قول عند الأصوليين. القول بأن ما يقع بعد الحضر للإباحة قول عند الأصوليين. والقول الآخر أنه يدل على رجوع الفعل. والقول الآخر أنه يدل على رجوع الفعل. والقول الآخر أنه يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحضر فإن كان قبله جائزا رجع إلى الجواز وإن كان قبله واجبا رجع إلى الوجوب وبهذا قال ابن كثير والشنقيطي وانظر تفصيل ذلك في المذكرة للشنقيطي. طيب. Jadi apa yang disebutkan al-Syeikh bahwa القول بأن ما يقع بعد الحظر للإباحة bahwa perintah yang jatuh setelah pelarangan itu pembolehan, wujudkan pembolehan, ini merupakan salah satu qaul pendapat di kalangan usuliyin. Nah, pendapat yang kedua, yang lain, annahu yadullu ala ruju'il fi'li lama kana 'alaihi qabla al-hadri. Perintah itu menunjukkan, ya, ruju'il fi'l, kembalinya, ya, perbuatan itu, amalan itu, ila ma kana 'alaihi qabla al-hadri, ke hukum asalnya sebelum dilarang. Ya, kembali ke hukum asalnya sebelum dilarang. Apa hukumnya pada asalnya sebelum dilarang? Ya, kembali ke itu. Fa in kana qablahu ja'izan, apabila pada asalnya sebelum dilarang itu perkara yang boleh, tetapi dilarang karena suatu illat, ya, maka dia ketika sudah ada perintah, mengerjakannya, berarti dia kembali ke hukum asalnya, itu boleh rojak adil jawaz. Wa in kana qabla wajiban, apabila sebelumnya wajib sebelum dilarang, ya, maka ketika datang perintah kembali kepada hukum asalnya itu wajib, karena pada asalnya wajib sebelum dilarang. Nah, Dan ini pendapat Ibnu Katsir dan Syinqidzi, lihat dalam Al-Mudzakkirah rinciannya. Al-Mudzakkirah karya Syinqidzi. Seperti ini yang dicontohkan Asy-Syaikh. Barakallahu fikum. Contoh wa idza halaltum fasthadu. Pada asalnya berburu itu hukumnya apa? Mubah. Tetapi kenapa dilarang bagi orang yang berihram? Ilatnya karena sedang berihram. Wa idza halaltum fasthadu. Jika kalian sudah tahallul, sudah lepas dari ikatan ihram, maka berburulah. Perintah berburu ini mengembalikan hukum berburu kepada asalnya. Pada asalnya apa? Mubah. Nah. Baik. Ini pendapat yang kedua yang kita dengar. Jika asalnya wajib, maka kembali ke asalnya itu wajib. Baik, kemudian yang ketiga tahdid. Al-makna tahdid. التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. طيب التهديد artinya tantangan seperti ayat اعملوا ما شئتم perintah اعملوا beramallah kalian masyitum semua kalian. Innahu bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah SWT ada atas amalan-amalan kalian. Maha melihat. Faman sya'a fal yu'min. Barang siapa mau fal yu'min hendaknya beriman. Faman sya'a fal yakfur. Barang siapa ingin hendaknya kufur. Inna a'tadina lidzalimina nara. Ila akhiril ayah. Kami telah menyiapkan bagi orang zalim neraka. Baik. Fadzakara al-wa'ida ba'da al-amr. Maka Allah Ta'ala menyebutkan wa'id ancaman neraka disiapkan ya ba'da al-amri al-madhkur setelah perintah yang disebutkan, yaitu perintah apa? Perintah untuk kufur. Nah. Maka ini dalil ala annahu lit-tahdid. Dalil bahwa perintah untuk kufur dan beramal semaunya itu adalah apa? Tahdid, yakni ya ancaman. Nah, ancaman. Baik, jadi anak bukan tantangan ya, ancaman ya, tepatnya ancaman. Nah, tahdid adalah apa? Ancaman. Ancaman dari Allah. Beramallah semua kalian, kufurlah, ya. Tetapi diancam setelahnya dengan apa? Nah. Nah, ini seakan ditantang melakukan itu tapi diancam. Nah, yang melakukan itu naf. Artinya, ya, ini sebenarnya adalah ya, ancaman agar tidak melakukan itu. Sayyid. Muasil. Wayakhrujul amru. Wayakhrujul amru anil fawriyati ila tarakhi. Misaluhu qaba'u ramadhan. Ini terkait dengan poin yang kedua. Bahwa perintah padasannya menunjukkan al-fawriyah. Nah, bisa keluar dari itu, ila tarakhi, ke tarakhi ini, bahwa perintah itu bersifat bisa ditunda, tidak harus segera. Nah, misaluhu? Misaluhu qaba'u ramadhana, fa'innahu ma'murun bihi, lakin dallad dalilu ala annahu litarakhi. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. Keluar ke tarakhi jika ada dalil, karena al-asal adalah al-fawri, al-fawriyah. Tamam. Contoh qada Ramadan diperintahkan. Baik, apakah mengqada Ramadan alal fawri harus segera, tidak boleh ditunda? Langsung, ya, selepas Id, ya, di hari-hari awal bulan Syawal, langsung, yang ditunda. Nah, jawabannya, qada Ramadan alal tarakhi. Bukan, tuntutannya bukan fawriya, tapi apa? At-tarakhi bisa ditunda, yang penting tidak melewati bulan Syaban. Kenapa? Karena ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah puasa Ramadan diterohi. Yaitu dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan ya bahwa dirinya kana alayya as-shaum, adalah atas diriku ada kewajiban puasa min Ramadan yang wajib ku qada. Fama astati'u an aqdiyah, maka aku tidak mampu untuk mengqadanya illa fi Syaban, kecuali di bulan Syaban. Kecuali bulan Syaban menunjukkan bahwa Aisyah sudah tidak mungkin menunda lewat dari bulan Syaban, kan akan masuk Ramadan berikutnya. Ini menunjukkan haram melewati ya Syaban. Yani haram sampai masuk ke Ramadan berikutnya tanpa diqada. Nah, tetapi ini dalil bahwa boleh ditunda qadanya sampai Syaban, yang penting tidak masuk ke Ramadan berikutnya. Wadhalika limakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal itu dikarenakan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni sebagai suami yang butuh terus dilayani, dan jika Aisyah sibuk berpuasa maka akan terganggu pelayanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, yang memiliki had atas dirinya sebagai istri. Nah, dan adapun terkait dengan ini bukan udzur untuk meninggalkan puasa, sehingga dikatakan oh di situ ditunda karena udzur, tidak. Nah, buktinya meskipun ada Rasulullah SAW bersamanya ya di bulan Ramadan juga tetap berpuasa. Nah, tetap berpuasa. Artinya ini bukan udzur. Artinya memang tidak ada udzur. Ya. Hanya saja karena memang boleh ditunda, maka ditunda sampai bulan Syaban. Dan bisa dilihat lengkapnya pembahasan ini dalam Naam syarah manhaj as-salihin, kitab puasa yang telah ana tulis di fikih puasa lengkap di sana. Nah, nukilan khilaf dan pendalilan, dan ini yang benar dikatakan oleh Syekh. Dan yang menunjukkan memperkuat ini bahwa qada Ramadan adalah karena di ayat dikatakan naam fa'iddatun min ayamin ukhor, iddatun min ayamin ukhor, ayam ukhor, di hari-hari yang lain ini mutlak ayam ukhor mutlak, terbentang mulai Syawal sampai Syaban. Nah, selain dari ini sahih. Oleh karena itu dijelaskan oleh Ibn Uthaymin sisi pendalian dari hadis, walau kana ta'khir. Nah, walau kana ta'khir muharraman ma ukirrat 'alaihi Aisyah radhiyallahu anha. Tandainya ta'khir, menunda qada yang dilakukan Aisyah itu muharram, maka tentunya dia tidak akan dibenarkan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan ditegur ya dan akan diluruskan, tapi dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal posisinya kedudukannya sebagai istri untuk melayani kebutuhan suaminya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini bukan udzur, dan itu dibuktikan di bulan Ramadan ya tetap berpuasa. Baik. Mala nukamin mala yatimul ma'mur illa bih. Mala yatimul ma'mur illa bih. Idza tawaqqafa fi'lul ma'mur bihi 'ala syai'in kana dzalika syai'u ma'muran bihi. Fa in kana al ma'mur bihi wajiban kana dzalika syai'u wajiban. Wa in kana al-ma'mur bihi manduban kana dzalika syai'un manduban. Baik. Idza tawaqqafa fi'lul ma'mur bihi 'ala syai'. Apabila fi'l al-ma'mur bihi terlaksananya ya. Perkara yang diperintahkan itu tawaqqaf 'ala syai', bergantung kepada sesuatu. Terlaksananya perkara yang diperintahkan itu tawakkuf ala syai', bergantung kepada sesuatu. Nah, artinya sesuatu itu menentukan. Bisa terrealisasi apa tidak. Sesuatu itu yang menentukan. Bergantung kepadanya. Maka, kana dzalika syai'u ma'muran bi, adalah sesuatu ya yang menentukan itu ikut diperintahkan. Nah, artinya menjadi sesuatu yang diperintahkan ya, karena merupakan penentu terlaksananya perintah tersebut. Nah, kemudian rinciannya terbagi dua. Karena perintah ada dua kan, ada yang wajib, ada yang mandub. Nah, maka dirincikan alfa tayyib tafsiliyah. Rinciannya, fa in kana al-ma'muru bi wajiban kana dhalika syai' wajiban. Rinciannya, apabila yang diperintahkan itu bersifat wajib, maka ya, sesuatu yang merupakan penentu tadi yang perkara wajib itu bergantung padanya, maka ikut diperintahkan dengan sifat wajib. Apabila yang diperintahkan itu mandub, maka perkara lain yang menjadi penentu terlaksananya itu juga bersifat mandub. Nah, contoh misalul wajibi sitrul aurati. فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك شراء واجبا. Nah, contohnya menutup aurat. Apabila menutup aurat yang hukumnya wajib bergantung kepada pembelian pakaian, untuk bisa menutup auratnya, faktor yang ada wasilahnya adalah membeli pakaian. Berarti membeli pakaian itu wajib karena auratnya tidak akan tertutup tanpa membeli pakaian itu. Padahal pada asalnya syira'us tsaub hukumnya mubah. Tapi karena menjadi tawaqqafa sitru auratihi ala syira'i dzalika tsaub, fa sara syira'u dzalika tsaub wajiban alaihi. Nah, jelas? Baik. Misal mandub, wa misalul mandubi at-tatayyubi. التطيب للجمعة فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك شراء مندوبا. Mengharumi tubuh pakaian untuk menghadiri salat Jumat. Hukumnya apa? Hukumnya mustahab. Tamam? Hukumnya mustahab. Apabila hal itu bergantung untuk bisa terrealisasi, ya, mengharumi tubuh dan pakaian jadi wangi, itu bergantung kepada pembelian tip, ya, pembelian tip itor, yakni minyak wangi, ya, parfum, maka pembelian parfum itu menjadi mustahab karena tidak bisa dia merealisasikan perkara mustahab mengharumi dirinya dan pakaiannya dengan parfum kecuali dengan membelinya, maka yang pada dasarnya boleh menjadi mustahab, pembeliannya menjadi mustahab. طيب وهذه القاعدة وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها وهي الوسائل لها أحكام المقاصد فوسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات منهي عنها. نعم قاعدة ini masuk dalam ضمن قاعدة masuk dalam cakupan قاعدة أعم منها yang lebih umum darinya dan قاعدة ini kita telah pelajari di القاعدة الفقهية yaitu apa الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم bahwa wasilah-wasilah itu memiliki hukum sama dengan hukum tujuannya. Nah, wasilah itu adalah faktor, wasail adalah jamak wasilah, yaitu faktor. Nah, لا أحكام المقاصد memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. فوسائل المأمورات مأمور بها wasilah faktor untuk mengerjakan perintah, ya, hukumnya, ya, adalah diperintahkan seperti tujuannya. Wasail manhiyat manhiyan dan wasilah faktor na'am atas sesuatu yang dilarang menjadi ikut terlarang. Nanti akan datang pada rinciannya pada an-nahi yang akan dibahas setelahnya. Na'am. Di sini mungkin jika na'am bisa ditambahkan supaya lebih jelas. Di atas dia katakan apa? Idza tawaqqafa fi'lul ma'muri bihi 'ala syai' kana dhalika syai'u ma'muran bihi. Alifu 'alai ay ma'a annahu mubahun fil asli. Ma'a annahu mubahun fil asli. Kama taqaddama fi babi al-ahkam fil mubah. Di sana cek kembali, pastikan lihat di al-ahkam, pembahasan al-ahkam, pembagian ahkam taklifiyah, pada pembahasan al-mubah yang kelima, al-mubah. Bagian akhir, wa kharaja biqaulina lidatihi ma lau ta'allaqa bi amrun likauni wasilatan lima'urun li au nahiyun likauni wasilatan liman'i'an. Dan seterusnya. Di situ. Faham? Asalnya mubah, jadi pada asalnya perkara itu mubah. Tapi jika terkait dengannya perintah, maka jadi ma'murun bi jika terkait dengan larangan manhiyun an anhu. Baik. Kemudian fa in kana al-ma'muru bi wajiban kana dhalika syai' wajiban ta'liq aw bi ibaratin ukhra aw bi ibaratin ukhra ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib aw bi ibaratin ukhra ma la yatimmu al-wajibu ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib. Tambih dan lanjutan dari ini wahuna tambih kelanjutan ta'liq tadi wahuna tambih anna hunaka qa'idah ghair hadhil qa'idah anna hunaka qa'idatan ghair hadhil qa'idah wahia ma la yatimmu alwujubu illa bihi falaysa biwajib ma la yatimmu alwujubu illa bihi falaysa biwajib ma la yatimmu alwujub illa bihi falaysa biwajib misaluhu min syarti wujubi az-zakah milkun nisab min syarti wujubi az-zakah milkun nisab wa la yatimmu milkun nisab illa bis-sa'yi fi tahsil an-nisab wa la yatimmu milku an-nisabi illa bis-sa'yi fi tahsil an-nisab wa la yatimmu milku an-nisabi illa bis-sa'yi fi tahsil an-nisab fa hal yajibu as-sa'yu fi tahsil an-nisab فهل يجب السعي في تحصيل النصاب؟ الجواب لا يجب. فهل يجب السعي في تحصيل النصاب؟ الجواب لا يجب. نعم. jadi ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجب. Ini kaidah lain. Nah, sesuatu yang kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengannya maka tidak wajib. Ada pun yang sebelumnya, mala yatimul wajib illa bihi fa wajib. Suatu perkara yang ya, realisasian perkara wajib itu, perkara itu sudah wajib dan tidak akan terrealisasi jika tanpa dia maka menjadi wajib. Adapun ini suatu perkara yang tidak sempurna kewajiban. Artinya belum wajib, tapi kewajiban itu tidak akan sempurna dan tidak akan ada kewajiban itu tanpa dia maka tidak wajib. Contoh kewajiban bayar zakat tergantung memiliki nih nisab. Nah, tidak akan sempurna kewajiban zakatnya. Ini zakat tidak akan wajib kecuali jika memiliki nisab. Tayyib. Wala yatimmu milkun nisab illa bis-sa'yi fi tahsili an-nisab. Dan tidak akan sempurna kepemilikan nisab suatu harta zakat kecuali dengan bekerja keras, berusaha untuk mengumpulkan harta hingga mencapai nisab. Apakah sekarang seseorang diwajibkan untuk bekerja keras mengumpulkan nisab? Jadi kita wajib bekerja keras untuk mengumpulkan emas. Senilai nisab emas agar kita bisa membayar zakat emas. Apa kita wajib bertani? Ya, gandum misalkan. Ya, yang jelas yang disepakati bahwa ada zakatnya. Agar bisa memiliki nisab gandum agar bisa. Jawabannya sih? Tidak. Nah, tetapi apabila seseorang dikaruniai harta oleh Allah ternyata harta itu harta zakat dan mencapai nisab maka wajib bayar zakat. Tapi bekerja mengusahakan untuk memiliki nisab mengumpulkan nisab sampai terkena zakat itu tidak wajib seperti dicontohkan. Jadi mala yatimul wujubu illa bihi falaysa biwajib. Baik, naktafi bihadza. Ada ta'liq tentang wasail manhiyat mahinan ingatkan mana nanti pada pertemuan berikutnya sebelum masuk ke situ. Nah, anak berikan dulu takliknya sebelum masuk ke bab an-nahy. Ya, nanti anak diingatkan, khawatir lupa. Subhanallah, alhamdulillah, syukur.